إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون عباد الله الحمد لله الذي يسر لي اللقاء بآبائي وإخواني في هذا المركز والمعهد المبارك نلتقي على كتاب الله الكريم وعلى سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خير ما التقى عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أيها الإخوة الكرام إن الله عز وجل يصطفي بعدله وحكمته من الأيام والشهور ما يشاء ويودع بعض المواسم نفحات من رحمته فمن تعرض لها واقتبس منها فاز وسعد حتى ينال في زمن يسير أضعاف ما يناله من الخير في زمن كثير وهذا من فضل الله على عباده ألا وإن من أعظم النفحات الإلهية ومن أعظم المواسم المباركة التي تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات وترفع فيها الدرجات شهر رمضان المبارك هذا الشهر الكريم يعتبر من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده بأن جعل لهم موسم خير يستبقون فيه بطاعة الله لأن أعمار العباد قصيرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك إذن أعمار الأمة المحمدية قصيرة ما بين 60 إلى 70 اجعل من ذلك 15 سنة أو 14 سنة قبل البلوغ سن الطيش ثم اجعل ما بقي من العمر بعد البلوغ إلى وقت الوفاة والموت منها للنوم ومنها للراحة، ومنها للاكتساب المعيشي، ومنها للجلوس والتزاور بين الأصدقاء والأصحاب، فكم يبقى من عمرك للأعمال الصالحة؟ الشيء القليل. ولكن الله عز وجل يبارك في هذا العمر ويبارك في العمل الذي يعمله العبد في هذا العمر القصير بأن جعل له مواسم خصبة للخيرات، ومواسم خصبة للطاعات والأعمال الصالحات. فينبغي للمسلم العاقل أن يستغل عمره كله في طاعة الله، وينبغي أن يكثر اجتهاده في مواسم الخير استغلالا للفرص وانتهازا للغنائم. فقد جاء عند الإمام الطبراني وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء. الرسول يقول: افعلوا الخير دهركم، أي لازموا فعل الطاعة في زمنكم كله، ولكن اجتهدوا أكثر في مواسم الخير، أكثروا من النوافل وأكثروا من المستحبات، وحاولوا أن تفرغوا أنفسكم وأوقاتكم في مواسم الخير لله تعالى. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada-Nya kita minta pertolongan. Kita minta ampun dan berlindung dari kejelekan amal-amal kita. Siapa yang mendapatkan petunjuk, maka tidak ada orang yang mampu menyesatkannya, dan sebaliknya siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang mampu memberikan hidayah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari satu jiwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari satu jiwa tersebut anak keturunan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata dengan perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Dan sungguhnya siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di pondok Al-Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada kita. Bertemu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertemuan dalam sunnah yang telah mempertemukan manusia dari barat sampai timur, yang telah mempertemukan orang-orang Islam. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan kehendaknya telah menciptakan waktu dan memilih dari waktu-waktu tersebut Ada saat-saat yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan padanya lebih daripada waktu-waktu yang lain. Sehingga barang siapa yang bisa, yang dapat memanfaatkan waktu-waktu yang utama tersebut, maka dia akan menjadi orang yang menang, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala, waktu yang mulia yang akan dilipat gandakan padanya pahala, yang akan diangkat derajat manusia padanya ketika dia bisa memanfaatkan waktu-waktu utama tersebut, yaitu bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang besar, khususnya apabila orang bisa menggunakan waktu tersebut dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin, karena umur manusia ini pendek. Sebagaimana telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Demikian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita. 70 tahun atau antara 60 dan 70 tahun, dikurangi 15 tahun atau 14 tahun sebelum baligh, yang kebanyakan orang bermain-main padanya, melalaikan waktu. Dikurangi lagi dengan waktu-waktu setelah baligh, yang tentunya di sana kita mesti melakukan pekerjaan-pekerjaan darurat yang harus dilakukan oleh manusia. Ada terkurangi waktu tidur, ada terkurangi waktu bekerja, ada dikurangi waktu untuk bercengkerama dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian, kalau kita mau hitung-hitung umur yang kita gunakan untuk beramal soleh, itu hanya sedikit sekali dari bagian umur kita yang sudah pendek. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi umur dan amalan yang sedikit yang dilakukan oleh seorang manusia. Kebaikan-kebaikan dan ketaatan serta amal saleh yang dilakukan oleh manusia dalam waktu-waktu yang mulia tersebut diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga meskipun umurnya pendek, namun dia akan mendapatkan anugerah-anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang muslim yang berakal, maka dia pasti akan memanfaatkan bulan Ramadan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjadi orang yang beruntung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "If'alul khaira dahrakum wa ta'arradu li nafahatillah." Lakukanlah kebaikan sepanjang umur kalian. Terus menerus kalian melakukan kebaikan dari waktu ke waktu. Dan ta'arradu li nafahatillah, maksudnya adalah, yani carilah waktu-waktu yang khusus di mana di situ Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, memberikan barakahnya. Waktu-waktu tersebut kita berikan perhatian yang lebih banyak, perhatian yang lebih besar, benar-benar kita fokus, benar-benar kita konsentrasi untuk melakukan amal-amal yang baik karena Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Dengan demikian maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Maka bulan Ramadan waktu yang sebentar dan sebentar lagi akan tiba. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita lakukan berbagai amal ketaatan, amal saleh, amal yang utama. Semua kita lakukan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun, إن شهر رمضان المبارك قد أصبح قريبا منا جدا ما بقي بيننا وبينه إلا 18 يوما أو 17 يوما والناس والمسلمون في كل بقاع الأرض يستقبلونه بالفرح والسرور قلوبهم قد امتلأت فرحا بقدومه وحقا لهم أن يفرحوا لأنهم يستبشرون برحمة الله والله يقول في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وكيف لا يفرح المؤمنون بقدوم شهر رمضان وهو شهر المغفرة كيف لا يفرح المؤمنون بقدوم شهر رمضان وهو شهر العتق من النار جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن ومعنى صفدت أي ربطت وسلسلت قال وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام تصفد في شهر رمضان مردة الجن والشياطين وهذا من رحمة الله بعباده المؤمنين الصائمين فيعيش المؤمنون في شهر رمضان وقد قلت شرورهم وكثرت خيراتهم لأن مردة الجن قد صفدت ولا يعني هذا أنه لا يوجد من يعصي الله في شهر رمضان فقد يوجد قد يقول قائل لماذا توجد المعاصي في شهر رمضان ولماذا توجد المشاكل والخصومات في شهر رمضان مع أن الشياطين ومردة الجن قد ربطت فيقال إذا ربطت الشياطين ومردة الجن فبقي النفس الأمارة بالسوء وبقي أيضا قرناء السوء من شياطين الإنس وبقي أيضا من الشياطين ومن الجن الذي ليسوا بمردة ولكن الحديث يدل على أن الشرور تقل ولا يدل على أن الشرور تنتهي بالكلية لأنه بقي مما يعين على الشر ومما يحمل النفس على الوقوع في المعصية الأمر النفس الأمارة بالسوء وجلساء السوء من شياطين الإنس وأيضا الحديث yadullu ala anna abwab an-nar tughlaq fi syahr Ramadan. Wa hadha kinaya an qillil ma'asi wa qillish syurur fi syahr Ramadan. Wa yadullu al-hadith أن أبواب الجنة تفتح استبشارا بقدوم الصالحين وعمل الطائعين، وهذا كناية عن كثرة الخير والطاعة والعمل الصالح الذي يكثر في شهر رمضان. قال وينادي منادي يا باغي الخير أياما تريد الخير أقبل والله سيعينك ويا باغي الشر أقصر. شهر رمضان من خصائصه ومن فضائله أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء في شهر رمضان، ثم أنزل بعد ذلك منجما أي مفصلا على حسب الأحداث والوقائع، فهو شهر القرآن. إذا كان القرآن أنزله الله في شهر رمضان فيعني هذا أن شهر رمضان أفضل الشهور على الإطلاق، لأن الله عز وجل اختاره وأنزل القرآن فيه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة القرآن في شهر رمضان أكثر من غيره، فقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس يدارسه القرآن. قال عبد الله بن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتي جبريل يدارسه القرآن. فأكثروا معاشر المسلمين من قراءة القرآن في شهر رمضان، لأنه شهر القرآن. Wahai sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh kebaikan, sudah sangat dekat sekali dengan kita. Tinggal 18 atau 17 hari lagi. Dan semua orang Islam di berbagai belahan dunia menyambutnya dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Benar dan pantas apa yang mereka lakukan. Kegembiraan yang ada pada mereka menyambut bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah merupakan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Islam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla pun telah menegaskan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, hendaknya mereka berbahagia. Dengan itu hendaknya mereka berbahagia, bersenang hati, bergembira ria. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak di bulan Ramadan, pantas untuk kita menyambutnya dengan gembira ria. Bagaimana tidak, Bagaimana mungkin seseorang tidak menyambutnya dengan penuh kegembiraan? Padahal di bulan itu Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan keutamaan dan anugerah. Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu-pintu neraka padanya. Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga padanya. Allah subhanahu wa ta'ala banyak membebaskan manusia dari neraka di bulan tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dari Abu Hurairah, semoga Allah ta'ala meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila datang hari pertama di bulan Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membelenggu syaitan dan jin-jin yang membangkang. Akan dibuka pintu-pintu surga, tidak ada satupun yang ditutup. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang dibuka. Dan ada memanggil yang menyerukan, wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, lanjutkan, kemarilah, lakukan kebaikanmu. Dan wahai orang yang menghendaki kejelekan, tahanlah, berhentilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan memberitahukan keutamaan. Dan di setiap malam, Allah subhanahu wa ta'ala akan memerdekakan beberapa manusia dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi setiap malam. Inilah keutamaan anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka, orang-orang yang melakukan puasa padanya. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini adalah merupakan beberapa kiasan dibelenggunya syaitan, pertanda bahwasannya kejelekan di bulan itu akan sangat sedikit. Bukan berarti kemudian ketika dikatakan syaitan dibelenggu, bukan berarti bahwa tidak akan ada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang demikian kenyataannya. Di bulan Ramadan masih saja kita dapati orang yang melakukan tindak kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa masih ada kemaksiatan padahal syaitan telah dibelenggu? Ingat yang disebutkan dalam hadis itu, maradatus syayatin. Yang dibelenggu adalah maradatus syayatin, setan-setan yang jahat, yang membangkang. Sehingga di sana masih ada jiwa-jiwa yang jelek yang akan mendorong untuk melakukan kemaksiatan. Masih ada orang yang menjadi teman-teman syaitan, mereka yang melakukan berbagai macam kejelekan dan kejahatan. Masih ada di sana pula jin-jin dan setan yang tidak membangkang, artinya tidak terlalu jelek, bukan penjahat-penjahat dari kalangan mereka. Jadi mereka itu yang mungkin kemudian di saat bulan Ramadan menggoda manusia untuk melakukan kejelekan. Ditutup pintu-pintu neraka di bulan itu, bulan Ramadan. Kiasan bahwasannya kejelekan di bulan Ramadan akan lebih sedikit daripada bulan-bulan yang lainnya. Dibuka pintu-pintu surga, tidak ada satupun yang ditutup. Ini juga merupakan ungkapan menunjukkan bahwasannya amal soleh, ketaatan dan kebaikan di bulan itu akan jauh lebih banyak dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk berbuat baik di bulan itu sangat banyak. Dalam hadis tadi juga dikatakan bahwa ada penyeru yang mengatakan, wahai orang yang menghendaki kebaikan, datanglah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan membantumu, mendukungmu untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Sedangkan mereka orang yang menghendaki kejelekan dikatakan, tahanlah. Dengan puasa, menyedikitkan makan, mempersempit jalan syaitan dalam tubuh kita, maka itu juga akan mempersedikit kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Termasuk ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari keutamaan yang ada di bulan Ramadhan adalah diturunkannya Al-Quran di bulan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadhan yang telah diturunkan padanya Al-Quranul Karim, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas yang memberi keterangan yang jelas dan membedakan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahwa Al-Qur'anul Karim diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke tempat di langit-langit dunia namanya Baitul Izzah di bulan Ramadan. Di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian diturunkan setelah itu ke bumi sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada sepanjang tahun, sepanjang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdol, paling utama, paling baik secara mutlak. Jadi dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya, dari 12 bulan yang ada, bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdol, paling utama. Oleh karena itu, mari kita lakukan qiraatul Quran, membaca Al-Quran lebih banyak daripada yang kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Demikian yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak melakukan kebaikan sampai diumamakan seperti hembusan angin. Karena di bulan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai malaikat Jibril, Nabi membaca Al-Qur'an, memperdengarkannya kepada Jibril alaihi salam. Jadi mari kita perbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, akan mendatangkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min khasa'is wa fadha'il syahr Ramadan anna li kulli muslimin da'watan mustajabah fi kulli lailatin min Ramadan. Wa li hadha ja'a 'inda al-Imam al-Bazzar أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان وإن لكل مسلم دعوة مستجابة في كل ليلة من رمضان. إذا كان الله عز وجل قد أكرم عباده المؤمنين الصائمين بأن جعل لهم دعوة مستجابة في كل ليلة من رمضان، فما على المسلم إلا أن ينتهز الفرصة وأن يستغل هذه الغنيمة فيكثر من دعاء الله ويسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، لأن الله وعده بالإجابة على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وعده الله عز وجل بالإجابة في كتابه الكريم: ألا ترى أن الله جعل آية استجابة الدعاء في سياق ذكره لآيات الصيام دليل على أن الدعاء في رمضان له شأن عظيم وإنه مستجاب بإذن الله رب العالمين. بعد أن ذكر الله آيات الصيام قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعدك الله بالإجابة، فأكثر من الدعاء، أكثر ولا تعجزن، اسأل الله أن يصلح أحوالك وأن يصلح قلبك وأن يصلح زوجتك وذريتك وأهلك، اسأل الله أن يغفر ذنبك وأن يستر عيبك، اسأل الله أن يرفع عنك البلاء وأن يدفع عنك الشرور والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، اسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، واستعذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اغتنم الفرصة يا أخي وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، والله قد جعل لك دعوة مستجابة في كل ليلة من رمضان، ولكن لم يحدد الساعة هل هي في أول الليل أو في منتصف الليل، من أجل أن يجتهد المسلم في الليل كله بل في الليالي كلها. وأنت إذا دعوت الله في الليل كله فإنه مضمون أنك أدركت وقت الإجابة. أيها المسلمون عباد الله، أيضا من خصائص وفضائل شهر رمضان أن الله جعل فيه ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من خصائص وفضائل شهر رمضان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصدقة، كان يكثر الصدقة، دليل على أن الصدقة في رمضان لها شأن عظيم ولها أجر كبير. فقد سمعتم في حديث عبد الله بن عباس المتقدم أن الرسول كان جوادا، أي كان يحب الصدقة على مدار السنة، وكان أكثر وكان أجود ما يكون، أي أكثر جودا في شهر رمضان حين يأتيه جبريل، الحديث إلى آخره. ففضائل شهر رمضان وخصائصه كثيرة، فما على المسلم إلا أن يستقبل شهر رمضان بالتهيؤ والاستعداد لعبادة الله سبحانه وتعالى، فإن بلوغ شهر رمضان نعمة كبرى وفضيلة عظمى. ألا ترى إلى من صام معنا في العام الماضي؟ أين ذهبوا؟ أما غيبهم الموت؟ أما أصبحوا تحت أطباق الثرى لا يستطيعون أن يعملوا عملا صغيرا ولا كبيرا؟ وها أنت إن أحياك الله وأبقاك حتى يأتيك شهر رمضان فهي نعمة من الله عليك، أراد الله عز وجل بك خيرا. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد، واسمعوا إلى هذا الحديث العجيب، جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسلم رجلان من قضاعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أسلم في وقت واحد. قال: فاستشهد أحدهما، أي قتل أحدهما شهيدا. قال: وأخر الآخر سنة، أي مكث بعده سنة ثم مات. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة، أي رأيت الجنة في المنام، فرأيت المؤخر منهما دخل الجنة قبل الشهيد، فعجبت لذلك. فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه قد صام بعده رمضان، أي كان السبب في سبقه لدخول الجنة قبل الشهيد. قال: ألا ترى أنه صام بعده رمضان وصلى 6,000 ركعة أو صلى كذا كذا 1,000 ركعة؟ فبلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة، يزيد في حسناتك ويرفع درجتك في الجنة بإذن الله رب العالمين. أيها الإخوة، رحمني ورحمكم الله، termasuk dari khususnya bulan Ramadan, hal-hal yang khusus di bulan Ramadan, dan ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, adalah adanya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam. Allah memberikan janji untuk mengabulkan doa orang-orang Islam, orang-orang yang berpuasa di setiap malam dari bulan Ramadhan. Sebagaimana itu tersebut dalam riwayat Al-Imam Al-Bazzar rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahukan bahwa dari setiap malam di bulan Ramadhan, Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan beberapa hambanya dari neraka. Dan di setiap malam bagi setiap orang yang beriman, ya, dan dari setiap malam bagi orang yang beriman mendapatkan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di bulan Ramadhan. Jadi kita ulangi bahwasannya di antara keutamaan bulan Ramadhan bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengabulkan doa setiap orang yang beriman di bulan Ramadhan. Maka kita mesti memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dunia kita dan akhirat kita. Mohon kebaikan untuk Allah, keluarga kita, untuk anak kita dan sebagainya. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sebelumnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memberikan janji mengisyaratkan kepada hal itu. Coba lihat, coba renungkan, baca ayat-ayat tentang puasa. 182 dari surat Al-Baqarah, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Di sela-sela Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang asyam, tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan: wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, maka hendaknya mereka mengikuti, melaksanakan perintah-perintahku dan beriman kepadaku, supaya mereka mendapatkan bimbingan, supaya mereka bisa menempuh jalan yang benar. Kalimat dalam ayat ini, ujibu da'wata da'i idza da'an, di antara ayat-ayat puasa, isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala, pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, janji dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Dan ditegaskan ya, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu setiap malam. Maka mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memanfaatkan malam-malam dari bulan Ramadan untuk kebaikan-kebaikan diri kita, kebaikan anak dan istri kita, agar mereka dan kita semua menjadi orang-orang yang baik, agar diampuni dosa-dosa kita, agar dijauhkan kita dari berbagai mara bahaya dan musibah, dijauhkan kita dari berbagai fitnah yang menyesatkan. Mari kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala surga dan amalan-amalan yang mendekatkan kepadanya di bulan-bulan, di malam bulan Ramadan. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah melindungi kita, menyelamatkan kita dari neraka dan hal-hal yang akan menjerumuskan kepadanya di setiap malam dari bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk mengabulkan doa kita, dan itu dikatakan setiap malam. Dan tidak ditentukan malam keberapa, jam berapa. Hikmahnya adalah agar kita lebih semangat terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang malam. Dari mulai ba'dal maghrib ya, sampai sebelum subuh, saat buka berpuasa, saat sahur. Ya, terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari pertama, hari kedua, sampai 30. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang melakukan hal itu, maka pasti akan dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan selanjutnya dari bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui, beliau telah mengatakan, siapa yang berdiri salat malam di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Maka mari kita manfaatkan juga di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir, malam-malam ganjil padanya, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga selanjutnya, termasuk dari keutamaan yang ada di bulan Ramadan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah, memberi makan dan lain-lainnya di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis tadi yang diriwayatkan dari jalan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Maksudnya adalah sepanjang waktu, tidak hanya di bulan Ramadan. Namun Abdullah bin Abbas menegaskan kembali, Nabi lebih dermawan ketika bulan Ramadan, di saat beliau menjumpai malaikat Jibril. Maka tidak lain ini menunjukkan bahwa keutamaan di bulan Ramadan itu sangatlah banyak. Maka dengan demikian kita berkewajiban untuk mempersiapkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan sebelumnya, bulan ini bulan Syaban. Semoga dengan demikian kita bisa menjumpai bulan Ramadan. Dan siapa yang bisa menjumpai bulan Ramadan, maka sungguh ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, kita tengok kanan dan kiri tetangga kita, saudara atau teman-teman kita yang di bulan lalu bersama kita berpuasa bulan Ramadan. Ada beberapa di antara mereka yang sekarang sudah tiada. Kemana mereka? Direnggut oleh kematian. Ditanam di dalam bumi, dikuburkan. Tidak lagi dia bisa berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang ini. Maka kalau kita bisa menjumpai bulan Ramadan yang sudah sedemikian banyak keutamaannya, maka ini merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin juga kita baik untuk berdoa minta diketemukan dengan bulan Ramadan, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan ada dua orang dari Bani Qudha'ah bersama-sama masuk Islam di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian salah satunya mati syahid di medan pertempuran. Yang kedua, Allah panjangkan umurnya 1 tahun. Kemudian sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu suatu hari bermimpi. Dalam mimpi tersebut, sahabat Talhah bin Ubaidillah melihat orang dari Bani Qudha'ah yang tadinya masuk Islam bersama-sama namun matinya belakangan, tidak mati syahid, dia masuk surga lebih dulu daripada orang yang mati syahid tersebut. Maka sahabat Talha bin Ubaidillah heran, kok bisa seperti itu? Padahal yang mati duluan mati syahid. Maka dia pun kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpinya sekaligus beliau bertanya, bagaimana kok bisa seperti itu? Nabi alaihi salatu wasallam memberitahukan bahwa orang yang mati belakangan tersebut masuk surga terlebih dulu daripada temannya yang mati syahid di medan pertempuran karena dia telah berpuasa Ramadan setelah meninggalnya teman yang mati syahid tersebut. Dia telah melakukan salat 6000 rakaat atau bahkan lebih. Itulah keutamaan bertemu dengan bulan Ramadan dan memanfaatkannya sehingga mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebaikan yang bisa dilakukan dan terangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kana as-salafus salih ridwanullahi alaihim alladhina 'arafu qimata syahr ramadhan wa ma fihi min al-khairat. كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان فإذا بلغهم سألوه 6 أشهر أن يتقبله منهم. هكذا كان حال السلف، كانوا يشتاقون لشهر رمضان لما يعلمون فيه من الخيرات ولما يعلمون فيه من الكرامات التي يكرمها الله عز وجل من شاء من عباده، يفرحون بقدوم شهر رمضان ويشتاقون إلى ذلك من أجل أن يجندوا أنفسهم لطاعة الله ومن أجل أن يتفرغوا للصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقة والبر والإحسان وغير ذلك، لا كما يصنع بعض الناس اليوم ربما يفرح بقدوم شهر رمضان لأنه شهر النوم وشهر العطلة وشهر الراحة وشهر المآكل المتنوعة والمشارب المتنوعة، وبعضهم يفرح بقدوم شهر رمضان لأن فيه مسلسلات ليست في غيره. تعرف المسلسلات؟ نعم. يفرح بقدوم شهر رمضان لأن فيه مسلسلات جديدة لا توجد في غير شهر رمضان، وبعضهم يفرح بقدوم شهر رمضان لأنه شهر ليس فيه أعمال وليس فيه وظائف، يفرح من أجل أن يتعطل ويرتاح، وبعضهم يفرح من أجل أنه شهر السياحة والتنقلات من مكان إلى مكان. السلف الصالح ما كان هذا حالهم، كانوا يفرحون بقدوم شهر رمضان من أجل أن يتزودوا من الخير ومن أجل أن يتزودوا من الطاعة التي تكون سبباً لمغفرة ذنوبهم، وتكون سبباً لزيادة حسناتهم، وتكون سبباً لرفع درجاتهم في الجنة. فانتبه، احذر أيها المسلم الكريم أن تكون من المحرومين في شهر رمضان. الصالحون يجنون الحسنات ويتقلبون بين أنواع الطاعات في الليل والنهار، وأنت تسبح في بحار الشهوات وتكون من المحرومين. انتبه، احذر أن يخرج رمضان ولم يغفر لك. الذي ينتهي شهر رمضان ولم يغفر له فهذا من المحرومين، هذا من الخاسرين بل من الهالكين. صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الإمام الترمذي وابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فقال الصحابة يا رسول الله سمعناك حين صعدت المنبر وأنت تقول آمين آمين آمين، يعني ما سبب هذا التأمين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فقال من أدرك رمضان ولم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال فقلت آمين. قال ومن أدرك أبويه أو أحدهما الكبر ثم لم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال فقلت آمين. إذن المحروم من حرم خير شهر رمضان، المحروم من خرج شهر رمضان ولم يغفر له ولم تعتق رقبته من النار، هذا محروم، لكن هذا بسبب إهماله، وهذا بسبب تفريطه، وهذا بسبب تقصيره، وهذا بسبب استجابته لهواه واستجابته لنفسه الأمارة بالسوء واستجابته لشهوته والركون إلى الدنيا والاطمئنان بها. تفرغ تفرغ يا عبد الله لعبادة الله في شهر رمضان، حاول أن تتفرغ من أعمالك إن كنت تستطيع من أجل أن تحظى بالخيرات ومن أجل أن تحظى برفع الدرجات وتكفير الخطيئات، وأبشر برزق الله، لا تخف من الفقر إذا تفرغت لعبادة الله، بل أبشر بالغنى العاجل والرزق الآتي. فقد قال الله في الحديث القدسي كما في حديث معقل بن يسار يا ابن آدم تفرغ لعبادتي والنتيجة ماذا ستكون؟ قال أملأ قلبك غنى ويديك رزقا. يا ابن آدم لا تتباعد مني، أي لا تتباعد من عبادتي. أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. إذن عبادة الله تزيد في الأرزاق، الصلاة، الصيام، ذكر الله، هذا كله مما يجلب الرزق، وخصوصا عبادة الصلاة. أو ما قرأت قول الله في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا نسألك رزقا نحن نرزقك بسبب عبادتك وبسبب صلاتك. فتفرغ لعبادة الله، أكثر من ذكر الله في أثناء صومك من تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير. انتبه أن تكون من الذين لا يؤثر عليهم الصوم، لا يؤثر في أخلاقهم ولا في سلوكهم. انتبه أن تكون سبابا شتاما صخابا، هذا يتنافى مع كمال عبادة الصوم، يتنافى مع كمال عبادة الصوم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، أي فلا يقابله بالسب ولا يقابله باللعن ولا يقابله بالشتم. كثير من الناس ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ والتعب، أما الأجر ربما انتهى من صوم يومه وليس له من أجر ذلك الصوم شيء، قد وزعها، وزع أجر ذلك اليوم لفلان بالغيبة ولفلان بالنميمة ولفلان بالظلم ولفلان بالسب ولفلان بالشتم. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Para salafus salih, orang-orang yang berilmu, yang tahu tentang keutamaan-keutamaan dari bulan puasa dan kesempatan-kesempatan baik yang ada padanya, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan mereka berdoa meminta kepada Allah agar mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dan setelah mereka berpuasa, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mereka orang-orang yang saleh, orang yang tahu tentang keutamaan dari bulan Ramadan itu berbangga, berbahagia menyambut dengan sukacita datangnya bulan Ramadan, karena mereka ingin memanfaatkannya untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berbangga dengan datangnya bulan Ramadan karena itu merupakan kesempatan emas untuk banyak beribadah, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti sebagian orang yang dia senang dengan datangnya bulan puasa karena sebagian mengatakan bahwa bulan puasa itu bulan untuk tidur. Ada juga yang lain mengatakan bangga dengan berpuasa dengan bulan Ramadan karena itu hari-hari libur, tidak bekerja, bermalas-malasan padanya. Ada yang lain lagi senang dengan datangnya bulan Ramadan karena dia menganggap bulan Ramadan bulan makan-makan. Makan berbagai macam bentuk makanan dan mungkin banyak undangan buka puasa. Makan bermacam-macam yang tidak dia makan di bulan-bulan yang lainnya. Bahkan mengenaskannya lagi, ada orang yang bangga dengan datangnya bulan Ramadan karena di bulan Ramadan ada sinetron-sinetron, tayangan-tayangan televisi yang tidak ada di bulan yang lain. Demikian, ada orang-orang yang bangga dengan datangnya bulan Ramadan namun bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bekerja, tidak masuk kerja, libur, namun tetap dapat gaji. Atau bulan itu bulan untuk rekreasi, tamasya, kesana dan kemari. Tidak demikian keadaan para pendahulu kita yang saleh. Bulan Ramadan mereka manfaatkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk minta pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal yang baik yang akan meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah wahai hamba Allah, jangan sampai kita tergolong dari mereka, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang rugi, tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan. Kalau orang-orang saleh memanfaatkannya untuk banyak beribadah, banyak berdoa, banyak melakukan amal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai engkau menjadikan bulan Ramadan kesempatan untuk melakukan berbagai macam dosa dan pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Allah. Jangan sampai engkau keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang rugi, bahkan binasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari naik mimbar dan kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat yang mendengarnya merasa heran. Maka mereka mengatakan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabiullah, kami mendengar engkau mengatakan amin, amin 3 kali. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun menjelaskan kepada mereka, kenapa beliau mengucapkan amin. Beliau mengatakan, atani Jibril, datang kepadaku Jibril, dan kemudian mengatakan, siapa yang mendapati bulan Ramadan dan keluar darinya dalam keadaan tidak diampuni dosanya, kemudian dia mati, maka semoga Allah menjauhkannya dari kebaikan. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, katakan amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan amin. Siapa yang kedua, ya, siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya lanjut usia, kemudian tidak memasukkannya ke dalam surga, tidak diampuni dosa-dosanya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari kebaikan. Siapa yang disebut namaku, ya, siapa yang mendengar namaku disebut dekatnya, kemudian dia tidak bersolawat, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari kebaikan. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk mengatakan amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan amin yang didengar oleh para sahabat. Jadi, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Al-ikhwah wal-akhwat, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingannya kepada kita. Demikian, orang yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau seandainya kemudian dia mati setelah itu, sebelum mendapati bulan Ramadan yang berikutnya, dia dimasukkan ke dalam neraka, tidak lain karena ulah dia sendiri, kesalahan dia sendiri, tidak mau memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dialah orang yang mahrum, dialah orang yang dihalangi dari kebaikan, tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Itu karena kejahilan dia, kebodohan dia, karena dia mengikuti hawa nafsunya, karena ikut berlari di belakang dunia, mengejar dunia, lalai dan terlena dari kesempatan sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus konsentrasi, memberikan waktu khusus di bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak mungkin. Syekh Hafizahullah mengatakan kepada kita, usahakan untuk supaya bisa melepaskan amalan, membebaskan diri dari berbagai macam kesibukan dan tanggungan, kalau bisa, demi untuk memanfaatkan bulan Ramadan, kesempatan yang sedikit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan seorang di antara kita takut miskin karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anak Adam, tafarrag li ibadati, kosongkan dirimu untuk beribadah kepadaku. Artinya konsentrasi, lepaskan hal-hal yang lain selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan tak akan datang kepadamu rezeki dariku. Sebaliknya, wahai anak Adam, tidaklah engkau penuhi hatimu dengan kesibukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dipenuhi hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemiskinan, dan akan datang kepada kita berbagai macam hal yang menyedihkan. Jadi kalau kita menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan rezeki kepada kita. Terlebih salat, ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah padanya, kami tidak meminta darimu rezeki. Kami Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu bagi ketakwaan, bagi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru rezeki akan datang, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hati-hatilah kita, jangan sampai kita menjadi seperti mereka, orang-orang yang tidak terpengaruh sama sekali dengan puasa, dengan bulan Ramadan, sehingga meskipun dia berpuasa, dia terus saja mencela manusia, menjelek-jelekkan orang lain, melakukan kejelekan-kejelekan dan kemaksiatan, yang itu semua bertolak belakang dengan puasa ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis kita semua mengetahui bahwasannya Nabi SAW itu mengatakan puasa adalah perisai. Wasawmu jannah. Puasa adalah perisai. Perisai dari api neraka. Perisai benteng atau tameng dari kemaksiatan. Nabi SAW melanjutkan, maka apabila seorang di antara kalian suatu hari berpuasa, hendaknya dia tidak berkata yang jorok, tidak berteriak-teriak, nah, tidak berbuat kefasikan. Apabila ada orang yang memeranginya, maka hendaknya dia mengatakan, inni mru'un sha'im, aku orang yang sedang berpuasa. Demikian orang yang berpuasa menjauhkan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, dari melakukan hal-hal yang jelek. Jangan seperti kebanyakan orang yang berpuasa. Puasa tidak mempengaruhi mereka sehingga terus saja mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berpuasa. Bukan membatalkan puasa hal-hal itu, namun itu menguras pahala. Menghabiskan pahala dari puasa kita. Banyak orang yang berpuasa, tidak dia mendapatkan dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Bahkan kadang-kadang orang itu selesai dari satu hari berpuasa, di sore harinya dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah membagi-bagikan pahala puasanya kepada orang lain. Dia bagikan pahala puasanya kepada yang dia cela. Dia bagikan pahalanya kepada orang yang dia pukul, kepada orang yang dia zalimi dan sebagainya. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang berpuasa, rubba sha'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athash, tidak dapat dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Kenapa demikian? Karena dia tidak hindarkan dirinya dari hal-hal yang dilarang. Karena berpuasa tidak memberikan pengaruh positif kepadanya. Sama saja dia di bulan puasa dengan yang lainnya tetap mengumbar lisannya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menegaskan, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukannya, dia tetap melakukannya meskipun dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak butuh kepada puasanya. Dia meninggalkan makan dan minum tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melakukan pelanggaran sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia jauhi, tidak dia indahkan adab-adab dalam berpuasa. Ayuhal ikhwatul kiram, wa a'malul birri wal khair katiratun mutanawwi'ah. Fa'alaik an tahrisa 'alayha 'ala madad as-sanah, walakin liyakthur hirsuka wajtihaduk fi shahr Ramadan. Wa min dhalik qiyam al-layl الذي يعتبر من أهم الأعمال الصالحة المؤداة في شهر رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا، أي إيمانا بمشروعيته واستحبابه واحتسابا لأجره غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام الليل أجره عظيم، وأنت متى جاهدت نفسك على قيام الليل فإنك ستحظى بخير عظيم، ستحظى بالجنة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، بل إن الله قد أعد غرفا في الجنة جميلة لمن أقام الليل. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها، يعني جميلة. فقال بعض الصحابة: لمن هي يا رسول الله؟ هذا الصحابي كان يظن أن هذه الغرف إنما هي للأنبياء أو للشهداء أو للصديقين، ما كان يتوقع أن تكون للناس العاديين. لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بقيام الليل صلاة التراويح التي شرع الجماعة فيها، وإنما سميت تراويح لأن السلف كانوا إذا صلوا 4 ركعات منها استراحوا قليلا، فلهذا سميت بالتراويح، وإلا فهي قيام الليل إذا أطلقت. أيضا من الأعمال التي ينبغي ممارستها في شهر رمضان الإكثار من قراءة القرآن، فقد كان السلف الصالح لهم النصيب الأوفر من هذا العمل وهو قراءة القرآن. كان بعضهم يختم في شهر رمضان 60 ختمة، وبعضهم يختم 30 ختمة، وبعضهم 15، وبعضهم يختم القرآن في كل يوم، في كل يوم يختم القرآن. كانوا يجتهدون، وكان العلماء في ذلك الزمن يتركون التدريس ويتفرغوا لقراءة القرآن، لأن قراءة القرآن أجرها عظيم. أنت متى قرأت حرفا واحدا من كتاب الله كان لك بذلك الحرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فيصير لك بالحرف 10 حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود. هذا إذا قرأت حرفا، فكيف لو قرأت صفحة؟ كيف لو قرأت جزءا؟ كم يكون لك من الحسنات؟ بل كيف لو قرأت القرآن لكان لك الملايين من الحسنات. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قراءة القرآن تؤمنك من الفزع الأكبر، لأنك تكون في حماية الله يوم القيامة، لأن القرآن يشفع لك ويدافع عنك. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو: القرآن والصوم يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصوم: أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي فيقبل الله شفاعتهما فيه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين لنا فضل قراءة القرآن وفضل حفظ القرآن، قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيلتقي بصاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، أن يأتي القرآن كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. نعم، هو ما عرف القرآن في الدنيا، لأنه ما كان القرآن يرى، ولا كان محسوس إنما كان يقرأه قراءة. قال فيقول أنا صاحبك القرآن، أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تأج الوقار، لا إله إلا الله، ما أعظم أجر القرآن. يوضع على رأسه تأج الوقار، وهذا التأج ضوءه مثل ضوء الشمس، فقد جاء عند الإمام ابن أبي شيبة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلم القرآن وعمل به ألبس يوم القيامة تأجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. وأنتم تعرفون ضوء الشمس ما أعظمه، إذا ظهر ضوء الشمس فإنه يطفئ جميع الأنوار، يطفئ نور القمر، ويطفئ أنوار النجوم، ويطفئ أنوار الكهرباء، لا يستطيع نور أن يقاوم ضوء الشمس. فيوم القيامة يلبس الله من تعلم القرآن وقرأ القرآن وعمل به تأجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، يراه أهل الموقف جميعا، الكل يراه لأن على رأسه تأجا وضوءه مثل ضوء الشمس. قال ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا بما فيها، فيقولان يا رب بما كسينا؟ قال فيقال بأخذ ولدكما القرآن، حتى والداك يستفيدان من قراءتك للقرآن. ويلبسهما رب العالمين حلتين، كل حلة لا تساويها الدنيا بما فيها. فاحرصوا بارك الله فيكم على كثرة قراءة القرآن، لا سيما في شهر رمضان، أكثر من تلاوته، اجعل لك وردا كل يوم من رمضان. وأنا أهنئ طلبة العلم في هذا المكان بتفرغهم لقراءة القرآن، فما عليكم إلا أن تجدوا وتجتهدوا في هذا الميدان المبارك، اجتهدوا بارك الله فيكم، فأنتم على خير، أنتم على خير. والله لو أعطيتم ملك الدنيا ما يساوي النعمة التي أنتم فيها، وهي نعمة حفظ القرآن. أو ما قرأتم قول الله في كتابه الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن. قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي حفظك للقرآن خير مما يجمع أهل الدنيا كلهم. فلو أن العالم كله، 5 مليار، جاءوا بما معهم من الممتلكات ومن العمائر ومن البنوك ومن الأرصدة والذهب والفضة وبكل ما يملكونه في هذه الدنيا، لكان الذي عند حامل القرآن خير مما يجمع أهل الأرض كلهم. فاحرص على هذا الخير واستمر عليه وجاهد نفسك، ولا تسترسل مع الهوى ولا مع النوم ولا مع الكسل، بل جد إذا أردت أن تنال العلا في الدنيا والآخرة. أسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يبلغنا شهر رمضان المبارك، وأن يعيننا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يكتب أجركم وأن يرفع قدركم، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا. وأسأل الله أن يبارك في أخينا المترجم جوهري حفظه الله، أسأل الله أن يجعل له النصيب الأوفر والحظ الأكمل من أجر هذه الجلسة وأجر هذه الدورة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. Amal yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan sangat banyak sekali. Nah, dan mari kita lakukan amal-amal baik tersebut sepanjang waktu. Terlebih di bulan Ramadan mestinya kita menambahi amal-amal yang baik. Termasuk dari amal baik dan menunjukkan juga keutamaan dari bulan Ramadan adalah qiyamul lail, salat malam. Yang telah dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Makna mengimani adalah mengimani disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, mengimani dianjurkannya bulan Ramadan, mengimani hal-hal yang wajib padanya dan hal-hal yang sunnah padanya. Dan ihtisaban artinya kita mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan. Ini menunjukkan keutamaan dari bulan Ramadan, keutamaan dari qiyamul lail padanya, di mana akan secara khusus disebutkan oleh Rasulullah SAW akan menyebabkan pengampunan dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Qiyamul lail keutamaannya di bulan Ramadan ditunjukkan pula oleh hadis yang lain. Nabi SAW mengatakan, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, dan salatlah di waktu malam, di waktu manusia tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW memberitahukan tentang keutamaan dari orang yang melaksanakan qiyamul lail. Sesungguhnya, nah, di surga ada kamar-kamar, tempat-tempat yang indah. Di dalamnya bisa dilihat dari luar, di luarnya bisa dilihat dari dalam. Dari luar bisa melihat, ya, keindahan yang ada di dalamnya, dari dalam bisa melihat keluar. Para sahabat bertanya, milik siapakah ya Rasulullah kamar-kamar itu? Mereka bertanya demikian karena mereka mengira itu tempat-tempat para nabi. Nah, namun Nabi SAW memberitahukan bahwa tempat-tempat itu, kamar-kamar itu bagi orang yang berbicara dengan baik. Ya, bagi orang yang berbicara dengan baik. Dan bagi orang yang berdiri di malam hari di saat manusia sedang tidur, yaitu melaksanakan sholat malam. Demikian keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari qiyamul lail, dan terlebih karena keutamaan bulan Ramadan, maka qiyamul lail yang dilaksanakan di bulan Ramadan tentu memiliki keutamaan yang lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Qiyamul lail di bulan Ramadan sering diistilahkan dengan kata tarawih. Hal itu disebabkan karena dahulu para salafus saleh ketika mereka salat 4 rakaat kemudian salam, mereka beristirahat sejenak. Dari situlah maka salat itu dikatakan salat tarawih. Padahal itu sebenarnya juga salat malam. Salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi qiyamul lail atau salat tarawih itu sama. Nah, termasuk amalan yang baik untuk kita lakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quranul Karim. Banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Sebagaimana dahulu para salafus saleh, mereka memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Ada di antara mereka yang mengkhatamkan 60 kali di bulan Ramadan. Ada yang 30 kali, ada yang 15 kali, ada yang tiap hari khatam Al-Quran. Demikian para salafus salaf memanfaatkan waktu, bahkan di antara mereka ada yang meninggalkan taklim, pendidikan, pengajaran yang biasa mereka lakukan demi untuk membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran memiliki keutamaan tersendiri, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia mendapatkan 10 pahala, dan 10 pahala dilipatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kelipatan yang Allah kehendaki. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf tersendiri, lam huruf tersendiri, dan mim huruf tersendiri. Masing-masingnya mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan membaca Al-Qur'an, satu huruf, satu pahala dilipatkan 10, bahkan dilipatkan lagi dengan kelipatan yang Allah kehendaki. Pahala yang sangat banyak akan kita dapatkan kalau kita membaca Al-Quran. Satu huruf, satu pahala dilipatkan 10, dilipatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita baca satu halaman, satu juz, bahkan Al-Quran seluruhnya? Kita akan mendapatkan berjuta-juta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semangati diri kita masing-masing, dan siapa yang bisa kita nasihati untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Semoga kita mendapatkan ghanimah yang besar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya ucapkan selamat kepada anak-anak dalam pondok di ma'had ini yang bersemangat untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Demi Allah, ini merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian mendapatkan anugerah hidayah, memiliki semangat untuk menghafal Al-Qur'an dan membacanya, sungguh ini merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Karena ini merupakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia dengan segala macam yang ada di dalamnya tidak akan bisa menandingi kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya semua orang datang memberikan apa yang mereka akan berikan kepada kita, untuk kemudian kita ganti dengan amal ibadah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu membaca Al-Qur'an dan menghafalnya, maka tentu kita tidak akan mau menerimanya, karena itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca dan menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Keutamaan menghafal Al-Qur'an sangat banyak sekali. Keutamaan membaca Al-Qur'an sangat banyak sekali. Di antaranya orang-orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat kepadanya pada hari kiamat nanti. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Al-Quran serta berpuasa, maksudnya adalah amalannya, ya, amalan kita membaca Al-Quran, amalan kita berpuasa, amalan ini nanti akan memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan, ya Allah, aku telah halangi dia dari tidur di malam hari, maka berikanlah kepadaku syafaat untuknya. Puasa akan mengatakan, ya Allah, aku telah menghalangi dia dari makan dan minum, berikanlah kepadaku syafaat untuknya. Maka Allah Azza wa Jalla pun memberikan izin kepada Al-Quran dan puasa untuk menyelamatkan orang yang melakukannya. Demikian juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti, datang di mana seseorang dikeluarkan dari alam kuburnya. Pertama dia bangun dari alam kuburnya dijumpai oleh Al-Quran. Maka Al-Quran pun bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau kenal denganku? Maka karena orang tersebut di antara kaum muslimin yang mendapatkan Al-Quran di waktu tua, maka dia tidak memahami, tidak mengetahui hal itu. Maka dia pun mengatakan tidak tahu. Maka akhirnya Al-Quran memberitahukan bahwa aku adalah amalanmu, qiraatul Quran, membaca Al-Quran dahulu di dunia. Maka dia pun kemudian menemani orang tersebut, melindunginya, sampai akhirnya dia mendapatkan mahkota yang besar, mahkota yang bersinar, lebih terang daripada sinar matahari. Ya, demikian orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran yang dia baca. Dan tentunya ketika orang itu di samping membaca juga mengamalkan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan mahkota yang lebih terang daripada sinar matahari. Kalau datang sinar matahari, semua cahaya redup, mengalahkan semua cahaya yang lainnya. Itulah keutamaan membaca Al-Quran. Di sana ada juga keutamaan orang yang memiliki anak yang hafal Al-Quran. Akan datang di hari kiamat dua orang tua yang dipakaikan baju yang lebih indah dan diberi mahkota, mahkota yang lebih terang daripada sinar matahari. Dia pun bertanya, kenapa aku diberi pakaian yang seindah ini dan mahkota yang demikian terang? Dijawab, diberitahukan bahwa anakmu menghafal Al-Quran. Itu karena anakmu menghafal Al-Quran. Maka menghafal Al-Quran, membacanya dan mengamalkannya, ini merupakan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam hidup di dunia ini dan di bulan Ramadan. Maka berarti ini merupakan keutamaan bagi mereka para penuntut ilmu, murid-murid di tahfidzul Quran dan murid-murid yang belajar di pondok secara umum untuk semangat menghafal dan membaca Al-Quran. Ini yang bisa disampaikan dalam majlis yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua dengan amalan yang kita lakukan. Demikian juga kepada panitia, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala kepada mereka menjadi sebab terselenggaranya acara yang seperti ini. Dan kita juga katakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada Syekhuna Syekh Sayyaf bin Al-Husain Ar-Rada'i hafizahullahu taala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa nafa'a bi ilmikum. Demikian ikhwan sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ba'dal 'Ashr, insyaallah saya tadi memberitahukan isyarat untuk menerima soal-soal, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, maka silahkan ditulis di kertas, saya bacakan, nanti saya terjemahkan biar beliau jawab, nanti terjemahan jawabannya pun juga kita terjemahkan kembali. Yang bisa nulis bahasa Arab silahkan ditulis bahasa Arab biar tidak usah diterjemahkan. Tayyibarakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.